That's the standard kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tasitan dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid bengalmu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan, berkelahi pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikabiri? Di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan, berkelahi pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut. Bakri kentut cepat pulang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Bakri, Bakri, siapa nama lu jadi orang? Gawat.